Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran syarah masail jahiliyah, yang mana saat ini kita masih membahas tentang masalah yang ke-81, yang mana judulnya adalah Al-Ghulu fi Atsaril Anbiya, tindakan melampaui batas berlebih-lebihan dalam Atsaril Anbiya, jejak-jejak peninggalan para nabi. Yang mana dalam pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan tentang dilarangnya hal ini, dan bahwasanya hal ini dikhawatirkan bisa menjerumuskan kepada kesyirikan serta tindakan para sahabat tidak melakukannya. Bahkan telah saya sebutkan kisah dari Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau memotong atau memerintahkan untuk dipotongnya pohon, sebuah pohon, karena manusia mulai terbiasa menujunya, mencarinya secara khusus karena terjadinya bai'atul ridwan di sana. Dan bahwasanya tempat-tempat atau jejak-jejak peninggalan, tempat-tempat yang pernah diduduki atau pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di sana, bisa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja menujunya. Bisa jadi itu hanya sebuah kebetulan, artinya kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di sana. Maka yang pertama, jenis yang pertama, yang mana Nabi SAW sengaja menujunya, boleh seorang ya menghidupkan ibadah di sana untuk Allah tentunya, karena memang ya Nabi SAW mensyariatkan untuk melakukan ibadah di sana, seperti misalnya Nabi SAW biasa melakukan ya sholat di Masjid Nabawi, atau melakukan sholat di Masjid Quba dan semisalnya. Ya, mengapa seorang melakukan hal seperti ini? Adapun apa-apa tempat-tempat yang mana Nabi SAW duduk di sana atau sholat di sana secara kebetulan, maka seorang hendaknya juga ya tidak mencari tempat tersebut secara khusus. Kalau kebetulan ia lewat di sana sedang ya, ia lewat di sana sedang waktu sholat, maka hendaknya ia berhenti sholat. Akan tapi kalau bukan waktu sholat, maka tidak perlu mengkhususkan ya untuk beribadah di sana. Tidak perlu mengkhususkan untuk beribadah di sana. Kata Syekh Shalih Fauzan lanjutnya, fayajibu ayyu farraq baina hadza wa hadza, maka di antara dua hal ini perlu dipisahkan. Dua hal yang telah saya sebutkan tadi. Tempat yang sengaja Nabi SAW menujunya untuk mengajarkan bahwa saya disyariatkan untuk melakukan ibadah khusus di sana, dan tempat yang Nabi SAW hanya sekedar lewat di sana, tidak tanpa tujuan khusus. Fal amakin allazi lam yaqsudha litasyri' wa innama marra biha aw jalasa fiha min babil 'ada aw lil istiraha aw sadafathu shalah wa shalla fiha min ghairi qasdin laha fa innahu la yudkhal hadzal makan allazi shalla fiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam musallat li'annahu fa'alahu la min babil qasdi wa innama fa'alahu li'anna sholat adrakathu fi hadzal makan fa shalla fihi. Kata Syekh Shalih Fauzan, maka tempat-tempat yang tidak dituju oleh Nabi SAW secara khusus untuk menunjukkan disyariatkannya ibadah khusus padanya, wa innama marra biha, akan tapi Nabi SAW sekedar lewat di sana, kebetulan lewat, au jalasa fiha min babil adah, atau duduk sana secara ya hanya sebuah adah saja, sebuah adah, bukan untuk mengingat syariatan, akan tapi tepat waktunya misalnya beliau merasa lelah atau hanya ingin duduk sana, au istiraha atau sebuah atau melakukan istirahat, au shadafathu shalah wa shalla fiha, atau tepat waktu sholat datang dan Nabi SAW sedang di sana, lalu beliau sholat di sana. Min ghairi qasdin laha, tanpa ada tujuan khusus padanya. Fa innahu la yuttakhadh hadzal makan alladhi shalla fiha Rasul sallallahu alaihi wasallam musallat. Maka sungguhnya tempat ini, tempat yang mana Rasulullah SAW sholat karena ya bukan secara khusus, maka tidak jadikan tempat sholat secara khusus pula. Ya, seorang lewat di sana kebetulan waktu sholat, silakan sholat, akan tapi tidak dijadikan tempat khusus sholat di sana. Li'annahu fa'alahu la min babil qasdi wa innama fa'alahu lanna sholat adrakathu fi hadzal makan fa shalla fihi. Karena Nabi SAW sendiri tidak melakukannya secara khusus. Tidak sengaja beliau menuju sebuah tempat untuk melakukan sholat padanya. Wa innama fa'alahu li'anna sholat adrakathu fi hadzal makan. Beliau hanya sholat sana karena pas saja waktunya. Tepat waktunya sholat, datang ketika beliau di sana. Fa shalla fi, maka lalu beliau sholat sana. Wa hadzal makan wa ghairu laisa lahu mayyizah. Maka tempat seperti ini tidak ada kekhususan padanya. Walianna tasabbuha yuhdisul wasaniyah fima ba'd bitabarrukin nas biha wa yaqsudunaha min ba'id yusafiruna ilaiha. Walianna tasabbuha, karena sengaja menuju tempat-tempat tersebut, yuhdisul wasaniyah, bisa menyebabkan ya peribadatan terhadapnya fima ba'd, setelahnya. Bisa barukin nas biha wa yaqsudunaha min ba'id wa yusafiruna ilaiha, di mana manusia minta berkah dengan tempat tersebut. Wa yaqsudunaha min ba'id, sengaja menuju tempat tersebut dari tempat yang jauh. Wa yusafiruna ilaiha, sengaja safar untuk berada di tempat tersebut. Awalnya seorang ya hanya sholat di situ karena ingat Rasulullah SAW pernah sholat di sana. Lalu lama-lama orang lain melihat si fulan yang saleh selalu sholat disebut di tempat tersebut. Lalu mereka mengira bahwasanya tempat tersebut ada keutamaan khusus. Mereka mulai sholat di sana, dibangun masjid di sana. Lalu lama-lama generasi demi generasi berganti, ketika muncul orang-orang jahil, mulailah mereka mengira bahwasanya tempat tersebut secara khusus ada tempat yang memiliki berkah. Mulai mereka tabarruk. Lalu mungkin datang lagi generasi berikut yang bahkan mengibadahi tempat tersebut, mengibadahi pohon yang ada di situ misalnya. Menjadikan tempat tempat di situ sebagai tempat mereka ya, menulis misalnya, menulis permohonan-permohonan mereka. Awalnya hanya perbuatan yang tidak terlihat begitu berbahaya. Namun ia bisa mencapai, menghasilkan atau berakhir pada perbuatan yang ada padanya kesyirikan. Oleh karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya memangkas atau memotong pohon yang terjadi padanya Bai'atul Ridwan, karena dikhawatirkan hal seperti ini, dikhawatirkan datangnya generasi yang memperlakukan pohon tersebut sebagai ya sebuah pohon yang diibadahi ya. Oleh karena itu ya, hal-hal seperti ini, jejak-jejak atau peninggalan-peninggalan, jikalau dikhawatirkan akan munculnya kesyirikan, jikalau dikhawatirkan akan munculnya kesyirikan, maka diberantas saja. Ya, jangan berpikir bahwasanya ini kan jejak yang bagus atau ini sebuah sejarah dan semisalnya. Ya, kalau misalnya aman, itu hal yang berbeda. Akan tapi seberapa mahalnya, seberapapun mahalnya sebuah sejarah, lebih bahaya lagi jatuhnya seorang kepada kesyirikan. Bagaimanapun juga sejauh-jauhnya sejarah hanya berakhir dengan berakhirnya bumi ini. ya, setelah bumi ini hancur atau setelah bumi ini pada hari kiamat diganti dengan yang lainnya. Maka asar asar tersebut, bekas-bekas jasud juga akan tidak ada. Akan tetapi kesyirikan yang dilakukan orang karenanya akan membawanya sampai ke neraka. Oleh karena itu, ya, menjaga hal-hal seperti ini, ya, menjaga hal-hal seperti ini harus perhatikan demikian. Menjaga barang-barang bersejarah, pastikan bahwasanya, ya, atau jangan sampai hal-hal seperti ini membawa kepada kesyirikan. Jika kamu bisa membawa kepada kesyirikan bahkan sedikit saja, tidak ada harganya lagi. Tidak perlu dihargai lagi. Ya, bukan kita tidak menghargai sejarah, akan tapi kesyirikan jauh lebih berbahaya. Ya, jauh lebih berbahaya dibandingkan kerugian hanya menghancurkan hal-hal yang kita sebut sebagai sejarah saja. Ya. Tentunya, ya, hal seperti ini tentang apa-apa yang, ya, tentang apa-apa yang kita miliki. Jangan sampai barang-barang yang kita miliki saat ini, ya, kita jaga atau kita pelihara bisa menyebabkan jatuhnya anak-anak keturunan kita kepada kesyirikan. Karena dalam doa Nabi Ibrahim, wajidumni wa baniya an na'budal asnam. Jauhilah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Lalu bagaimana bisa membedakan? Kembali kepada permasalahan tadi. Bagaimana bisa membedakan antara tempat yang dituju Nabi SAW secara khusus dengan tempat yang tidak dituju Nabi SAW secara khusus? Tempat yang mana memang Nabi SAW mensyariatkan sebuah ibadah sana dengan yang tidak? Tentunya cara membedakannya adalah dengan melihat apa-apa yang ada dalam kitab-kitab fikih tentunya, ya. Melihat apa-apa yang ada dalam kitab-kitab fikih. Ya, di sana dijelaskan apakah syariatkan ibadah sana atau tidak. Ya, kalau disebutkan tidak syariatkan, maka tidak perlu menujunya secara khusus. Kemudian lanjutkan, fayahsul min zalika ma hasa fil umam as-sabiqah min asyirk. Maka tindakan menjaga benda-benda seperti, menjaga hal-hal seperti ini bisa menjadikan atau hal-hal seperti ini bisa menghasilkan pada akhirnya bisa menghasilkan kesyirikan sebagaimana terjadi pada umat-umat terdahulu. Wa rubbama yubna 'alaiha, bisa jadi kemudian pada akhirnya hal tersebut, tempat tersebut akan dibangun padanya. Wa hunaka man yutalibuna al-an bidzalika wa yaqul ibnu lana au ibnu lana al-athar allati marra biha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa jalasa fiha ibnu 'alaiha min ajli dzikra. Sekarang ada sebagian orang yang meminta hal tersebut dan berkata, bangunlah, buatlah bangunan di mana jejak-jejak peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tempat-tempat Nabi sallallahu duduk padanya. Bangun kemudian min ajli dzikra, hanya sekedar untuk mengingat saja. Ada kalamun batil, kata Syekh Shalih Fauzan, ini adalah perkataan yang batil. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, awalnya mungkin hanya untuk mengingat, lama-lama bisa jadi kepada jatuhnya sebagian orang kepada kesyirikan karenanya. Nahnu la nahmulu syai'an lam yaf'alahu salafuna salih laukan hadha masyru'an lasabaqa ilaihi sahabu as-sabi'una wa ba'dahum. Kita tidak akan melakukan suatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh para salafuna salih, para pendahulu kita, para kaum salaf dari kalangan qurun faddalah, generasi-generasi yang utama, ketiga generasi bersama. Laukan hadza masyru'an la sabaqa ilayhi sahabat tabi'una wa ba'dahum. Seandainya hal ini adalah hal yang disyariatkan, maka tentu para sahabat dan tabi'un dan orang-orang setelah mereka telah melakukannya. Ya. Seandainya hal-hal ini adalah hal yang disyariatkan, tentu para sahabat sudah melakukannya. Tempat-tempat duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu mereka hafal, yang mereka paling mengetahui tentang hal ini. Tempat-tempat yang jalannya Nabi SAW mereka paling mengetahui. Tempat-tempat sholatnya Nabi SAW di safar mereka tahu. Apakah mereka melakukannya? Tidak. Tidak dibangun di tempat jejak-jejak tersebut. Maka tidak pula kita melakukannya. ya, sebesar-besarnya, setinggi-tingginya kecintaan kita kepada Nabi SAW, tentu tidak akan pernah melewati kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW. Mereka sangat mencintai beliau, akan tapi mereka tidak melakukannya, maka artinya kita juga tidak melakukannya. Maka artinya juga kita tidak melakukannya. Dan mereka adalah orang-orang yang paling tahu secara persis. Ya, paling tahu secara persis tempat-tempat tersebut. Mereka juga orang yang paling, ya tentunya paling menginginkan untuk mengingat Nabi SAW. Mereka bertemu secara Nabi SAW secara langsung. Tentunya mereka sangat ingin mengingatnya. Akan tapi mereka tidak melakukannya dengan demikian. Lalu bagaimana kalau ingin mengingat Nabi SAW? Jika ingin mengingat Nabi SAW, hidupkanlah sunnahnya. Pelajari dan hidupkan sunnahnya. Baca kitab-kitab hadis, ikuti pelajaran-pelajaran tentang sunnah, ikuti pelajaran-pelajaran tentang agama yang mana dijelaskan padanya Al-Quran dan sunnah, jelaskan tentang pribadi Nabi SAW, baca tentang sirahnya, baca sirah Nabi SAW, kisah hidupnya. Ini kalau seorang ingin rindu, ya terutama tentunya adalah menjalankan syariatnya, ya menjalankan syariatnya yang paling utama, bukan dengan melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh orang yang paling pantas dan paling cinta kepada Nabi SAW, ya paling pantas untuk rindu dan paling cinta kepada Nabi SAW, yaitu para sahabat. Tidak demikian. Jangan melakukan apa yang tidak mereka lakukan. Wa ma halakatil umam illa mithli hadzal af'al, dan tidaklah binasa umat-umat terdahulu kecuali dengan perbuatan-perbuatan misal ini. Fahiyaul asar al-mu'azzamin yajurru ilal wasaniyah, maka menghidupkan jejak-jejak orang yang diagungkan bisa menyeret kepada peribadatan berhala, yaitu mengibadahi hal-hal tersebut. Kama hadas li qawmi Nuh wal umam as-sabiqah, sebagaimana terjadi pada kaum Nuh dan umat-umat terdahulu. Wala yuqal innan nas al-an ala wa'i min dinin fala yukhafu alaihim li'annaha ta'si ajyalun jahiliyah fayuzayyinu lah syaitan al-wasaniyah wali'anna al-hayla tu'man alaihi fitnah. Dan janganlah dikatakan innan nas al-an ala wa'i min dinin. Sekarang kan orang sudah cerdas. Ya, sekarang orang sudah cerdas, sudah bagus agamanya, fala yukhafu alaihim, maka tidak perlu dikhawatirkan terhadap mereka. Maka jangan mengatakan hal, tidak bisa jadikan alasan hal seperti ini. Buktinya apa? Buktinya masih ada kesyirikan di mana-mana. Seandainya seorang orang benar-benar memiliki agama yang bersih, tentu tidak akan ada kesyirikan. Kalau mereka, menurut mereka, bagaimana yang mereka katakan, bahwasanya manusia sekarang kan sudah faham. Buktinya masih banyak ya terjadi kesyirikan. Masih terjadi kesyirikan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya bahaya syirik masih tetap ada dan akan tetap ada, dan kita masih harus tetap waspada sebagaimana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diwaspadai hal tersebut. Lianna ta'ti ajal jahiliyah, karena bisa jadi akan datang generasi yang terdapat padanya sifat jahiliyah. Fayuzayyinlah syaitan al-wasaniyah, lalu syaitan mulai menghiasi bagi mereka al-wasaniyah, peribadan kepada berhala, paganis. Walianna al-hayla tuman alaihil fitnah, karena selama seorang masih hidup, maka fitnah tidaklah aman darinya. Atau selama seorang masih hidup, maka ia tidak pernah aman dari fitnah, dari ujian, dari ya kesesatan dan semisalnya. Selama ia masih hidup, saat ia sudah meninggal, baru berhenti. Ya, baru ia bisa, baru seorang aman dari fitnah. Oleh karena itu, para ulama mengatakan atau disebut diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, mengatakan bahwasanya kalau seorang ingin mengikuti, ikutilah orang yang telah meninggal. Orang yang meninggal di atas kebaikan, ikuti. Sedangkan orang yang hidup, maka ia tidak aman bahwasanya terjadi fitnah padanya atau ia terkena fitnah. Wala tu'man fitnah ala ahad, wala tu'man fitnah ala ahad, dan tidak aman fitnah dari seorang pun. Artinya setiap orang harus berkhawatir dari terkena fitnah, dari tercabutnya keyakinan dari hatinya, dari goncangnya ia dari keyakinan selama ini. Kama qala al-Khalil alaihi salam, wajnubni wa baniyan na'budal asnaf. Bagaimana al-Khalil yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata, padahal beliau adalah seorang rasul dan nabi seorang yang sangat bertauhid, ya, dan ia adalah seorang rasul dan nabi. Dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi memperhatikan doanya, wajnubni wa bani anna'udul asnam, dan jauhkanlah aku serta anak-anakku dari mengibadahi berhala. Beliau SAW adalah seorang yang menghancurkan berhala. Akan tetapi beliau masih berdoa kepada Allah Taala, ya, agar dijauhkan dari, agar dirinya dijauhkan dari peribadatan kepada berhala. Kemudian berikutnya, atau pembahasan yang berikutnya adalah ittikhadul wasa'il liwasa'il, ittikhadul liwasa'il syirk. Tindakan mereka menjadikan atau membangun hal-hal yang bisa menyampaikan kepada kesyirikan. Al-Masalah Sani wa Samanun, masalah ke-82, berkata Syekh Muhammad Abdul Wahab bin Abdul Wahab rahmahullahu ta'ala, ittikhadus suraj ala al-qubur, menjadikan lampu-lampu, lentera-lentera di atas kubur. Padahal Syekh Muhammad berkata, ittikhadus suraj ala al-qubur ayyuj'al fiha anwar minal masabi awil fawanis awil kahruba ala syakli kanadil li ajli ziyarah. Menjadikan cahaya pada kuburan adalah seperti menjadikan padanya, ya, lampu-lampu atau lentera-lentera, atau diberi listrik, lampu listrik dengan bentuk seperti lentera-lentera tersebut. Li ajli ziyarah, agar orang-orang menziarahinya. Wala yajuzu hadza, dan perbuatan ini yaitu menjadikan cahaya-cahaya, menjadikan lampu, masang lampu di kuburan adalah hal yang tidak dibolehkan. Li annahu min asbabis syirk. Ya, karena hal ini termasuk dari sebab terjadi kesyirikan. Tadi, seperti tadi dikhawatirkan orang-orang mulai berziarah secara khusus buat tempat tersebut, ya, berziarah menjadikannya sebagai tempat ziarah khusus, menjadikan waktu-waktu khusus untuk berziarah, dan juga menjadikan di sana waktu yang mana mereka berulang setiap waktu tersebut mereka akan menziarahinya, lalu mulai terjadi berbagai hal-hal yang tidak diinginkan. La yajuzu hadza, hal tidak dibolehkan, wa li'anna min asbabi syirik, hal ini bisa menjadi penyebab kesyirikan. Penyebab munculnya kesyirikan, wa idza tajan nas ila nur min ajli dafnil mayyit fa innam yatuna lahu bi siraj aw fanus bi qadri al hajah. Amma inna yujal fi maqbara a'midah kahruba sabita li ajli inaratiha fa hadza manhiyun anhu. Maka seorang, ya, atau orang-orang yang ingin menguburkan, jikalau mereka butuh kepada lampu, misalnya ingin menguburkan di waktu malam atau menggali kubur di waktu malam, ya, fa innam ya'tuna ma'a bisraj, maka boleh mereka bawa lampu atau yang bawa lampu cahaya sekedarnya. Amma innahu yuj'al fil maqbarah a'midah kahruba sabita, adapun dijadikan di kubur, ya, tiang listrik yang mana dinyalakan lampu padanya secara tetap, di ajli inaratiha, untuk meneranginya, menerangi kuburan, fahadza manhiyun anhu, maka hal ini dilarang. Qala sallallahu alaihi wasallam, yang melarang bukan kita. Yang melarang bukan kita, bukan sekedar para masyayakan, tapi ini adalah hal yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la'an Allah za'iratul qubur wal muttakhidin 'alaiha al masajid was suraj. Allah Ta'ala melaknat za'iratul qubur, ya, wanita-wanita yang banyak menziarahi kubur, wal muttakhidin 'alaiha al masajid was suraj, serta orang-orang menjadikan padanya di atas kubur-kubur tersebut masjid-masjid dan juga cahaya-cahaya. Wal hadis fi sunan, dan hadis ini ada dalam sunan, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Tirmidzi, ya. Dan Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' telah mensahihkan hadis tersebut. Wala an-nabiy huzalul qubur yadullu ala anna al-mar'ah mamnu'ah min ziyaratil maqabir. Dan laknat Nabi SAW terhadap wanita-wanita yang menziarahi kubur menunjukkan bahwasanya wanita secara khusus dilarang dari menziarahi kubur. Ya, dilarang dari menziarahi kubur. Wa innama ziaratul kubur khas birrijal. Dan adalah menziarahi kubur suatu hal yang khusus bagi laki-laki. Wal la'nu yufidu anna ziyar mar'al qubur kabira min kabairu zunub. Dan laknat sini, sebutkannya laknat, ya, menunjukkan bahwasanya ziyaratul mar'ahil kubur, tindakan wanita menziarahi kubur, termasuk dari ya dosa besar. Karena para ulama telah menghimpun dosa-dosa besar, kemudian mereka menjadikan ya dari himpunan-himpunan tersebut, melihat dari berbagai hadis yang menyebutkan tentang dosa-dosa besar, ya, mereka memberikan kaidah kapan sebuah dosa disebut besar. Di antaranya adalah jikalau larangan tentang dosa tersebut ya dikaitkan dengan kata-kata laknat, ya, dikaitkan dengan kata-kata laknat, maka berhati-hati harus dari seperti ini, ya, wanita-wanita secara khusus hendaknya tidak melakukan hal ini, ya, tidak melakukan ziaratul kubur, ya, dan biarkan laki-laki saja melakukannya, karena ada hadis tentang hal ini, ya, karena ada hadis tentang hal ini. Walana sallallahu alaihi wasallam al-muttakhidina 'alaiha al-masajid alladhina yataharruna as-salata indaha aw yubnuna 'alaiha al-masajid wa hadha ashad. Dan Nabi SAW juga melarang orang-orang yang menjadikan masjid-masjid padanya. Dan arti ini, arti menjadikannya sebagai masjid ada dua, yaitu yang pertama yataharruna as-salata indaha, sengaja melakukan salat di sisi kubur tersebut. Ya, sengaja melakukan sholat di sisi kubur tersebut. Dan makbarah adalah salah satu tempat yang mana tidak dibolehkan sholat padanya. Kuburan adalah tempat yang tidak dibolehkan sholat padanya. Tentunya dikecualikan darinya, ya, tentunya dikecualikan darinya sholat jenazah. Sholat jenazah bagi orang yang terlambat mensholati jenazah sebelumnya, ya. Ini arti yang pertama, yaitu orang yang sengaja melakukan sholat dan mencari kuburan, ya, kuburan tertentu atau kuburan secara umum, lalu mereka sengaja melakukan sholat di sana, ya. Ini jikalau ia melakukan sholat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka termasuk jikalau ia melakukan sholat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka termasuk kepada larangan dalam hadis ini yang terkandung larangan padanya. Adapun jikalau ia sholat untuk kubur tersebut, maka lebih besar lagi tentunya ke larangannya, bahkan ini adalah syirikan, ya, karena melingkar ibadah yang harus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kuburan. Au yubnuna 'alaiha al-masajid wa hadha ashad, atau membangun masjid secara khusus pada kubur-kubur tersebut, ya, dan ini lebih keras larangannya. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW melarang awil ladzi yunawwirunaha, memberikan cahaya padanya, li'anna hadza wasilah ila syirk, karena hal ini merupakan wasilah kepada syirik, bi an tu'bad hadzal qubur, dengan diibadahinya kubur-kubur ini, wa tud'a min dunillahi azza wa jalla, serta ya menyebabkan ia diseru selain Allah azza wa jalla, ya. Perhatikan, yang melarang hal ini bukan kita, bukan ustaz-ustaz kita atau syekh-syekh kita saja. Ini adalah hadis dari Nabi SAW. Ya, hadis dari Nabi SAW. Sayangnya sekarang kalau kita lihat di kuburan banyak sekali, ya, atau masih ada kuburan-kuburan yang melanggar hal ini. Diberi tembok, dibangun, diberi lampu secara khusus, ya, atau bahkan ya diberi tempat secara khusus. Maka hendaknya seorang berhati-hati dari hal seperti ini dan membaca hadis-hadis Nabi SAW yang melarang dari hal ini. Fal kubur tutrak kama kana kubur sahabat radhiyallahu anhum fi asdin Nabi SAW, maka kuburan dibiarkan sebagaimana biasa saja, sebagaimana kuburan para sahabat di zaman Nabi SAW. La tusraj wa la yubna 'alaiha abniyah, tidak diberi lampu ataupun dibangun padanya bangunan-bangunan. Wa innama tusraj kama hiya 'ala haliha, akan tapi ditinggalkan sebagaimana keadaan sekarang. Wa turfa min turabiha an arqaw rasyibrin faqat, ya, serta ditinggikan tanahnya daripada yang sekitarnya, ya, setinggi satu jengkal saja. Wa yudha 'alaiha nasaib, diletakkan padanya tanda, litu'raf annaha kubur, la yuzadu 'ala dzalik, ya, diletakkan pada tanda agar diketahui bahwa itu kubur dan tidak lebih dari hal tersebut. Alhamdulillah sekarang kalau ya seorang umrah haji atau ya tinggal di Madinah sempat ikut menguburkan seorang ke kuburan Baqi, maka ia bisa melihat di mana kuburan-kuburan tidak ada bangunan padanya, tidak diberi lampu-lampu secara khusus, ya tidak diberi pagar dan semisal kuburan-kuburan hanya kuburan saja. Ya, bahkan seorang kalau tidak menghafal, ya mungkin bisa tidak mengira mana kuburan yang ia dulu menguburkan, misalnya ia pernah ikut penguburan sebelumnya, tidak bisa mengira mana kuburan yang sebelumnya. Kuburan-kuburan hanya dibiarkan begitu saja, baik itu kuburan seorang biasa ataupun kuburan seorang yang mulia, kuburan seorang ya yang mulia tidak diberi tembok-tembok, tidak diberi bangunan-bangunan, ya. Dan hal ini sekali lagi bukanlah hal yang hanya diperintahkan oleh masyayikh kita. Ya, ini adalah hadis Nabi SAW. Jadi kalau misalnya seorang yang menentang hal ini, jangan, ya, silakan baca hadis-hadisnya. Silakan baca hadis-hadisnya. Terus juga akan kita baca di sini. Waqala Rasulullah SAW li Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, la tada qabran musyrifan ay murtafian illa sawaitah. Dan kamu tidak meninggalkan kubur yang ditinggikan kecuali kamu ratakan, ya, kamu rendahkan dan kamu ratakan. Ai azal ta irtifa'a wa sawaitahu bil ard, yaitu kamu hilangkan tingginya dan kamu ratakan, ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Karena israfu wa irtifa'u yughri al-juhal biqasdihi, karena tindakan meninggikan membangunnya bisa menipu orang-orang jahil sehingga mereka menujunya. Karena syirk asra'u ila qulubil juhal min sayn ila man hadarihi, karena syirik itu lebih cepat tertanam di hati orang-orang yang jahil daripada banjir yang sedang turun ke bawah. Wa anna syayatinul ins wal jin yuzayyinuna lin-nas hadhihi al-umur, karena syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin mereka menghiasi bagi manusia perkara-perkara ini. Wa yuftinunahum biha, memfitnah mereka dalam hal ini. Fa idza kana al-qabr laysa fiha ma yulfatun nazar wa la yu'rafu hal huwa qabr an-nabi aw ghayruhu fa hadza ab'an al-fitnah, maka jika law kubur, ya, tidak ada padanya hal yang menyebabkan orang, ya, tidak ada padanya hal yang menyebabkan orang ingin mendatanginya. Wala yu'raf hal huwa qabr an-nabi aw ghayruhu fa hadza ab'ad min al-fitnah, dan tidak diketahui apakah ini kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam atau selainnya, maka ini lebih jauh dari fitnah. Amma idza qusida wa uzima wa ju'ila alaihi bunyah aw zakharif wa wudi'a alaihi al-anwar, fahada yusraful anzar ilaiha. Adapun jikalau ia sengaja dituju, diagungkan, dijadikan padanya bangunan dan hiasan-hiasan, diletakkan padanya lampu-lampu, fahada yusraful anzar ilaiha, maka hal ini bisa menyebabkan orang melihatnya, menujunya. Wa yaqul juhal ma'umila fihi hadha syai'in la li'anna lausir fayaqsuduna bil'ibadah. Lalu orang-orang jahil berfikir dan mengatakan bahwasanya tidaklah dibangun tempat ini secara khusus, ya, illa li'anna fi sirran, kecuali karena ada suatu padanya, ya, ia bisa mengabulkan atau ia bisa memberikan atau syafaat atau hal-hal yang lainnya. Fayaqsidunaha bil'ibadah, lalu mereka mulai menujunya secara khusus untuk melakukan peribadatan padanya, ya. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Dan jangan kita mengatakan bahwasanya aman-aman tidak akan terjadi fitnah, aman-aman tidak akan terjadi kesyirikan, tidak demikian. Seandainya hal tersebut aman, maka Rasulullah SAW tidak akan merintahkan Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Tidak akan memerintahkan atau tidak akan melarang para sahabat dari memberi cahaya pada kuburan-kuburan tersebut, ya. Kalau pada generasi awal saja Nabi SAW khawatirkan jadi kesyirikan, maka apalagi pada generasi-generasi berikutnya, generasi kita. Fal wajib ayyus sab'al kubur haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang wajib adalah pada kuburan dilakukan padanya tunjuk Nabi sallallahu alladzi laisa fi ghulu au bina abniyah, tidak ada padanya tindakan melampaui batas au bina abniyah wa iqalus suruj, membangun bangunan-bangunan au iqalus suruj, meletakkan ya lampu-lampu au kitabat au tajsis, memberi tulisan-tulisan, memberi dismen dan semisalnya au ghairu dzalik, selain dari hal itu kama kana al-qabr fi ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kubur pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bagaimana kubur zaman Nabi sallallahu, karena ya sebagaimana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhawatirkan akan terjadi kesyirikan, maka kekhawatiran tersebut seharusnya lebih besar di zaman-zaman berikutnya, di mana ya sebagian manusia mulai lupa tentang masalah kesyirikan, bahkan sebagian dari mereka ya ada yang secara jelas-jelas meminta kepada kuburan, walayyadu billah. Allah Ta'ala ala wa alam. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai sini karena yang berikutnya agak sedikit panjang ya. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.